Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani fil din rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Aslus Sunnah wa Atiqaduddin. Masih pada poin keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahumullah, wa tarahhumu ala jami'i ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wal kaffu amma shajara bainahum. Dan di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa mereka melakukan tarahum, mendoakan rahmah, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah meridhai mereka. Ini di antara keyakinan Ahlus Sunnah. Mereka berkeyakinan harus mendoakan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, ala jami'i ashabi Muhammad, dan wa ala alihi dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kaffu amma syajara bainahum, dan menahan diri untuk tidak berbicara amma syajara bainahum pada hal atau pada perkara yang mereka berselisih padanya di antara mereka. Nah, ini juga akidah yang penting sekali untuk kita ketahui dan kita yakini dan kita praktekkan, yaitu tarahum, yakni mendoakan rahmah, dan juga diantaranya mendoakan agar diridhai Allah Azza wa Jal. Intinya mendoakan mereka. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam ayatnya, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, pada surat Al-Hasyr. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah para sahabat, setelah muhajirin dan ansar, karena pada ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan orang-orang, yakni dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, muhajirun dan ansar. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakulun, mereka mengucapkan Rabbana gfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan pada kalbu kami ghil, kedengkian pada mereka orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha pengasih dan penyayang. Nah, maka dari ayat ini setiap muslim sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan kalau ada yang tidak mendoakan kebaikan untuk mereka, nah ini menandakan sesuatu. Menandakan sesuatu. Ada apa? Kok tidak mendoakan mereka? Ayat menunjukkan seperti ini. Dan kalau kita pikir secara akal, ya, melihat jasa mereka, mereka adalah orang yang sangat perlu kita syukuri jasa mereka, dan kita doakan mereka. Islam ini sampai kepada kita melalui siapa? Melalui mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah dari Rasulullah, upaya mereka menjaga Islam, menghafal ayat, menghafal hadis, memahami ayat, memahami hadis, dijaga sekuat tenaga. Bagaimana mereka ingin menghafal satu hadis, bukan menghafal, sudah hafal, tapi ingin betul-betul yakni mendapat sanad yang lebih tinggi. Jabir bin Abdullah satu bulan berjalan demi satu hadis. Yakni mereka berjuang dengan sepenuh tenaga untuk menjaga Islam. Nah, kemudian mereka sampaikan kepada generasi tabi'in, dibimbing satu ayat demi satu ayat murid-murid mereka. Bagaimana Ibnu Abbas membimbing Mujahid, satu ayat demi satu ayat diterangkan. Sudah khatam Quran, ulangi lagi dari awal. Khatam, ulangi lagi. Ini perjuangan para sahabat dalam menyampaikan Islam. Nah, bukankah yang seperti ini menuntut kita untuk apa? Berterima kasih. Doakan kebaikan untuk mereka. Ini lebih daripada jasa dalam bab duniawi. Kalau jasa dalam bab duniawi saja, mestinya kita mendoakan. Yang Nabi katakan, la yashkurullah man la yashkur annas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Bagaimana dengan jasa dalam bab agama ini? Para sahabat perjuangannya luar biasa. Maka wajib bagi kita mendoakan mereka. Para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Nah, kemudian lihat doa tersebut di samping kita mendoakan supaya mereka diampuni. Wala taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah jangan engkau jadikan pada kalbu kami ghil, kedengkian. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang ahlu sunnah jangan ada perasaan kebencian, kedengkian terhadap mereka para sahabat. Harus kalbunya tulus, lisannya dijaga, kalbunya juga. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Wasithiyah mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim. Di antara pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah, tulusnya kalbu mereka dan dijaganya lisan mereka, li ashabi rasulillah, terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Allah firmankan, Allah sifati orang-orang itu dalam surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan seterusnya. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, jadi kita selaku seorang yang ingin menelusuri jalan Ahlus Sunnah, lisan dijaga. Jangan mengucap tentang para sahabah kecuali yang baik. Kemudian kalbu juga dijaga. Jangan ada kedengkian bagi mereka. Bahkan harus cinta pada mereka, mendoakan mereka. Kalau sampai ada yang mencela para sahabah, maka dia bukan ahlu sunnah. Seperti yang ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Usulus Sunnah. Dengan jelas bahwa orang yang mencela sahabah bukan ahlu sunnah. Walaupun satu sahabat dicela, bukan ahlu sunnah dia. Ya. Nabi, para ulama rahimahumullah mengatakan, lama qamu ahadihim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadatikum tula umrikum. Keberadaan mereka sesaat bersama Rasulullah itu lebih baik daripada ibadah kalian sepanjang umur kalian. Makanya ketika ada seorang bertanya kepada salah seorang ulama, bagaimana perbandingan antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah, mana yang lebih baik, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah? Karena Umar bin Abdul Aziz sangat dikenal bagaimana apa? Zuhudnya, keadilannya, dan macam-macam kebaikan. Dan memang luar biasa. Sampai muncul pertanyaan begitu. Ini kalau dibanding Muawiyah, lebih baik siapa? Maka apa jawabnya? Gubarun fi anfi Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Ya. Debu yang ada di hidung Muawiyah lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Ibaratnya seperti itu. Mereka berjuang bersama Rasulullah. Berjihad bersama Rasulullah. Mereka menghirup udara, debu. Dalam perjuangan berjihad bersama Rasulullah, gak akan tersentuh neraka. Dan macam-macam keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi orang-orang yang datang belakangan ini, walaupun ibadahnya seperti apa, jangan dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, la tasubbu ashabi, jangan kalian cerca para sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seseorang di antara kalian berinfak, ya, seperti gunung Uhud emas, tidak akan mencapai derajat infak mereka, nilai infak mereka yang satu mud, ya, dengan dua telapak tangan ini infak mereka, atau setengahnya, satu telapak tangan. Yang infak mereka mungkin infak kurma, mungkin infak gandum. Yang lain infak emas seberat gunung Uhud. Itu masih belum bisa mencapai nilai infak mereka, para sahabat, yang hanya segenggam. Ini baru bab infak. Baru bab apa? Infak. Sudah perbandingannya seperti itu. Belum bab sholatnya, belum bab zakatnya, belum bab puasanya, belum bab jihadnya fisabilillah, belum bab-bab yang lain dari amalan-amalan agama. Terus kita mau menyamai mereka dari sisi mana? Orang-orang berikutnya mau menyamai para sahabat dari sisi mana? Sulit. Gak bisa. Maka dari itu, di awal tadi, la tasubbu ashabi. Nabi katakan, jangan sekali-kali mencela para sahabatku. Nah, sampai Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita ahadan yasubbu ashabar Rasulillah fattahimhu 'ala al-Islam." Atau kama qala rahimahullah, kalau kamu melihat ada seseorang berani mencela para sahabat Rasulullah, curigai keislamannya. Hati-hati. Lihat keislamannya ini benar apa enggak? Sampai menjadi barometer dalam bab keislaman seseorang. Karena apa? Mencela para sahabat. Ya, sampai seperti itu Imam Ahmad rahimahullah. Karena ini. Dan makanya ulama rahimahumullah mengatakan kalau ada yang mencela para sahabat, ini berarti ada sesuatu dari tujuan-tujuan, dan di antara tujuannya sesungguhnya suatu program besar dari program kejahatan. Apa itu? Menghancurkan Islam. Karena apa? Karena mereka lah para pembawa Islam. Sanadnya Islam itu mereka. Kalau sanadnya ini roboh, roboh semua. Jadi jangan disangka ketika mereka mencela sahabat hanya berhenti pada pribadi mereka. Tapi ini akan merembet kepada apa yang dibawa mereka. Makanya Abu Zurrah Ar-Razi, penulis kitab ini, di kesempatan yang lain mengatakan, "Idza ra'aita ahadan yantakisu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alam annahu zindiq." Kalau kamu melihat seseorang yantakis, yakni mencela, merendahkan, meremehkan, ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap para sahabat Rasulullah, seseorang dari mereka, fa'alam annahu zindiq, ketahuilah bahwa dia adalah zindiq. Dia adalah munafik. Penampilannya saja Islam. Jubahnya, imamahnya yang Islam. Kayak orang Syiah. Muammamin. Penampilannya, bajunya, ya, imamahnya. Penampilannya saja Islam. Kata Abu Zurrah, fa'alam annahu zindiq, ketahui dia itu munafik. Wa dzalika anna al-Qur'an 'indana haqq wa sunnah haqq wa inna ma addu ilaina hadha ad-din haula'i as-sahabah. Dan yang menyampaikan Quran itu hak, sunnah hak, dan yang menyampaikan itu kepada kita mereka para sahabat. Haula'i syuhudana, mereka itu para saksi, mereka itu para pembawa syariat ini, Quran dan sunnah, melalui mereka. Wa inna ma haula yuriduna an yajrahu syuhudana, jadi mereka itu ingin mencacat sanad kita dalam Islam ini, ingin mencatat para saksi, para pembawa Quran dan hadis. Kemudian beliau katakan liyaruddu al-Quran was sunnah, yang nanti tujuannya akan menolak Quran dan sunnah. Karena para sahabat itu orang-orang yang tidak bisa dipercaya, berarti yang mereka bawa juga enggak bisa dipercaya. Hum fahum aula bil jarhi wa hum zanadiqah. Jadi mereka justru yang berhak untuk dicela. Bukan para sahabat, tapi pencela para sahabat itulah yang lebih berhak untuk dicela. Fahum zanadiqah. Jadi mereka itu adalah orang-orang zindiq. Nah, ini Abu Zurrah Ar-Razi rahimahullah sangat memahami hal ini. Ya, intinya mau ke arah itu. Jadi ketika mereka mencela, kenapa Abu Hurairah yang dicela? Ada beberapa alasan, ya. Islamnya belakangan, kok hadisnya paling banyak. Intinya mau menghabisi apa? Hadis-hadisnya Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah ini satu sudah tumbang, berarti mau puluhan, mau ribuan hadis yang tumbang, ya kan? Orang Syiah mencela Abu Hurairah, mengkafirkan. Sampai ada buku yang diterjemahkan judulnya apa? Menggugat Abu Hurairah. Dengan berbagai alasan, intinya, nah, Abu Hurairah cacat. Enggak bisa diambil hadisnya. Sehingga ribuan hadis hilang. Begitu seterusnya. Aisyah. Aisyah juga seperti itu. Oh, ribuan lagi hadis hilang. Karena Aisyah juga minal muktsirin, di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Begitulah orang-orang Syiah. Makanya At-Tahawi juga menyebutkan bahwa man dzakarahum bisu fahuwa ala ghairi sabil. Orang yang menyebut mereka dengan sebutan yang tidak baik, dia tidak di atas jalan yang lurus. Ia bisa mubtadi', bisa zindik, tergantung kadarnya. Kalau sampai mengkafirkan para sahabat atau mayoritas para sahabat, menganggap mereka fasik, mayoritas mereka fasik, orang yang seperti itu keyakinannya, dia adalah kafir. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, yang tidak mengkafirkan mereka juga kafir. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal telah menyebutkan pujian terhadap para sahabat. Allah memuji mereka dari atas tujuh langit. Kok orang ini malah mencela, menentang, sangat menentang ayat-ayat Allah. Ya kafir dia. Yang tidak mengkafirkan orang yang kafir seperti ini, berarti dia juga ikut kafir. Kenapa? Karena dia juga hakikatnya tidak mengimani kekafiran orang yang dikafirkan oleh Allah Azza wa Jal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi keyakinan terhadap para sahabat ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini juga dakwah Syiah gencar, yang misi mereka seperti yang tadi kita sebutkan, menghancurkan Islam dengan mencacat para sahabat. Sekian buku mereka terjemahkan dalam bab ini. Belum lagi penulis-penulis yang disengaja atau tidak membela Syiah seperti Sayyid Qutb. Ya, disenangi oleh Syiah. Kenapa? Karena dianggap ini secara globalnya dianggap golongan Ahlussunnah Sunni, karena bukan orang Syiah. Ya, padahal ya Sunni pun menolak dia aslinya. Tapi secara garis besarnya ini bukan golongan Syiah, sehingga oh ini orang keluarga mereka saja nih mencela sahabat. Nah, ini semuanya sangat berbahaya, sehingga kita harus mengokohkan akidah kita terhadap para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Maka ditegaskan di sini, kita harus mendoakan mereka, para sahabat seluruhnya. Nah, sahabat, siapa itu sahabat? Sahabat itu kalau definisinya ya, man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Ishabah bahwa sahabat itu pengertiannya man laqiya, orang yang bertemu Rasulullah mu'minan bihi, dan dalam keadaan beriman bertemunya itu. Wa mata 'ala dzalik, dan sampai meninggal juga masih beriman. Nah, ini yang namanya sahabah. Kalau ada orang yang bertemu dengan Rasulullah ketika itu belum Islam, Islamnya baru belakangan setelah tidak bertemu Rasulullah, nah ini bukan sahabat. Atau yang ketika bertemu Rasulullah beriman tapi meninggalnya tidak dalam keadaan Islam, nah ini bukan sahabat. Ada sebagian dulu yang murtad ketika hijrah ke Habasyah dalam kondisi sebagai seorang muslim, malah di sana menjadi orang Nasrani. Nah, ini bukan sahabi. Ya. Begitu pula sebaliknya, ada orang hidup di zaman Rasulullah tapi baru beriman setelah Nabi meninggal, bukan sahabi. Ini namanya mukhadram. Ya, masuk golongan tabi'in. Jadi itu definisi para sahabat. Bagaimana kalau ada yang Islam kemudian murtad kemudian Islam lagi? Nah, ini tetap sahabat. Ketika bertemu Rasulullah mukmin, subhanallah, ketika itu terjadi sesuatu murtad, setelah itu taubat, bagaimana ini? Ya, tetap sahabat. Ini seperti sebagian sahabah, diantaranya Tulaihah Al-Asadi, sempat dia mengaku jadi seorang nabi tapi kemudian dia bertobat, dan hasunat taubatuh, menjadi baik, nampak kejujuran taubatnya, ya, maka dia tetap sebagai seorang sahabat. Ini pengertian sahabat. Jadi semua yang masuk dalam golongan itu kita doakan, mendoakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ala alihi, mendoakan juga keluarga Nabi. Nah, keluarga Nabi ini punya keistimewaan yang lebih. Apalagi ini bila seorang sahabat plus keluarga Nabi, berarti melebihi yang lain. Kalau maksudnya para yakni alul bait, keluarga Nabi yang bukan dari sahabat, ya mereka juga punya kelebihan dibanding orang-orang lain yang sama-sama bukan sahabat. Ahlul bait, keluarga Nabi juga punya kelebihan. Misalnya di zaman sekarang kita tahu secara silsilah dia termasuk ahlul bait, keluarga Nabi. Betul-betul dengan silsilah yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka mereka punya kelebihan dibanding yang lain, kita harus menghormati yang lebih terhadapnya. Ketika dia istiqamah di atas sunnah dan termasuk ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan alul bait, keluarga Rasulullah, diterangkan di sini oleh Syekhul Bait hafizahullah taala, yakni keluarga Ali bin Abi Thalib, keturunannya. Wa alul Abbas bin Abdul Muttalib, keluarga Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wa alu Ja'far bin Abi Thalib, keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Wa alu Aqil bin Abi Thalib, keluarga Aqil bin Abi Thalib. Wa alu Al-Harith bin Hisham bin Abdul Muttalib, dan keluarga Al-Harith bin Hisham bin Abdul Muttalib. Ini Syaubat menyebutkan mereka. Naam. Yani dalam hal keluarga pun ada sedikit perbedaan pendapat. Alhasil Syekh Ubaid memandang mereka lah Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunan mereka. Termasuk Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri Nabi. Nah, ini juga penting karena kalau Syiah memandang istri-istri Nabi bukan, ya, bukan Ahlul Bait, justru mereka menuduh Aisyah dengan tuduhan-tuduhan yang keji, ya, mengkafirkan, na'udzubillah. Padahal mereka itu disebut secara nas Al-Quran sebagai Ahlul Bait. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 Allah berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Innama yuridullah, hanyalah Allah azza wa jal menginginkan, liyudhiba ankum rijs, untuk menghilangkan dari kalian kotoran wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ayat ini li azwajin nabi, terkait dengan istri-istri nabi. Fahum min ali baitih, jadi mereka termasuk keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita juga mendoakan mereka, para istri nabi, di samping juga mereka sebagai para sahabah, sahabiyat, sahabat-sahabat wanita, dan mereka juga punya jasa-jasa besar dalam perjuangan Islam dan dalam menyampaikan ilmu, seperti Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah dan yang lain. Ikhwani fi din rahimakumullah, disebutkan berikutnya, wal kaffu amma syajara bainahum, dan menahan diri dari apa yang syajara bainahum, terjadi pertikaian di antara mereka. Satu hal yang terjadi dalam sejarah Islam, adanya perselisihan di antara para sahabat, seperti dalam peristiwa-peristiwa antara Ali dengan Muawiyah dan Ali dengan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, secara ringkas, ya, tentang hal tersebut, di sini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Al-kaf amma syajara bainahum, menahan diri pada apa yang terjadi di antara mereka itu. Ya. Karena dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, riwayat-riwayat yang menceritakan tentang perselisihan-perselisihan itu ada yang maudhu', palsu. Ada yang dhaif, lemah. Dan ada yang sahih. Dan yang sahih dari perselisihan tersebut, kita yakini bahwa mereka semuanya berijtihad. Tidak ada yang berkeinginan jelek. Mereka berijtihad. Kenapa Ali seperti ini? Kenapa Muawiyah pendapatnya seperti ini? Masing-masing berijtihad ingin meraih kebenaran. Tapi yang namanya mujtahid, ada yang benar, ada yang salah. Namun Nabi sudah mengatakan bahwa seorang mujtahid seandainya pun salah, dapat pahala apa dosa? Dapat pahala. Ya, bagaimana kita akan mencela orang yang seperti itu? Allah saja memberi pahala. Dan mereka memang ahlul ijtihad, orang yang pantas berijtihad. Idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun. Bila seorang hakim berijtihad lalu benar, dapat dua pahala. Dan bila berijtihad lalu salah, dapat satu pahala. Nah, mereka para sahabat ketika berselisih semuanya berijtihad. Sehingga seandainya pun yang salah, maka dia dapat pahala. Kemudian atas dasar apa kita mencela mereka? Menyalah-nyalahkan satu pihak dalam rangka apa? Menjatuhkan, meremehkan, tanakus, mencela dan yang jenisnya. Demikian pula yang terjadi dengan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah dengan Ali pada perang Jamal. Ternyata itu ulah pihak ketiga yang memang membuat kacaunya suasana. Aisyah pergi bukan untuk memerangi Ali, Ali pun tidak ingin memerangi Aisyah. Dan mereka bertemu dalam keadaan baik, bersepakat dalam kesepakatan yang baik. Ternyata ada pihak ketiga yang membuat kacau, membuat seolah-olah pasukan mereka berperang, sehingga akhirnya terjadi peperangan. Nah, terus apakah yang seperti ini berhak dicela? Sama sekali tidak. Makanya akidah Ahlussunnah pada perkara yang mereka perselisihkan, mereka menahan diri. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menyalah, merendahkan mereka, mencela mereka. Sekali lagi dalam bab ini semacam Said Qutb juga jatuh lagi dalam kesalahan besar, sampai mencela Muawiyah dan Amr bin al-As, ya, dengan kata-kata yang sangat tidak pantas, menuduh yakni ada kemunafikan dan lain-lain dituduhkan pada mereka, sangat tidak pantas. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan itu. Nah, hadis-hadis yang tadi kita sampaikan sudah sangat cukup menunjukkan kepada kita, plus yang lain sangat menunjukkan tentang kita harus menjaga lisan kita. Dulu ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang hal ini, perselisihan di antara mereka atau Umar bin Abdul Aziz, saya agak lupa, mereka menjawab tilka ummatun qad khalat, mereka itu umat yang sudah berlalu, sudah, kita kenapa bicarakan perselisihan itu. Dan juga mereka mengatakan, ulama tersebut, mereka itu kaum yang kita sudah diberi oleh Allah Azza wa Jal keselamatan berupa kita tidak ikut mengangkat pedang ketika itu, karena kita hidup di zaman belakangan, sehingga Allah selamatkan kita dari apa yang terjadi ketika itu, gak ikut mengangkat pedang. Nah, sekarang kita tinggal menyelamatkan apa? Menjaga apa? Lisan kita, tulisan kita. Jangan zaman dulu gak ikut perang, tapi zaman sekarang membuka front dengan para sahabat dengan tulisan-tulisan dan dengan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya dikatakan terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentang para sahabat ini, di sana ada kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari jalan Ahlussunnah. Di antaranya yang paling terkenal ya tadi yang kita sebut-sebut, Syiah Rafidhah. Karena mereka mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya beberapa orang. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 3. Nah, Syekh Ubaid menyebutkan beberapa riwayat-riwayat dari Syiah. Alhasil umumnya para sahabat menurut mereka kafir. Termasuk di dalamnya bahkan Abu Bakar dan Umar, bahkan mereka berdua radhiyallahu anhuma termasuk yang paling banyak dicela dan dicaci maki oleh mereka, bahkan dalam wirid-wirid mereka, doa-doa mereka. Ya, doa istilahnya doa melaknat dua berhala Quraisy. Ya, jibtaihima taghutaihima. Ya, taghutnya dibilang oleh mereka. Jibt yakni sihirnya. Ala kulli hal alaihim minallah ma yustahiqqun. Semoga Allah berikan balasan kepada mereka, orang-orang Syiah Rafidhah, sesuai dengan perbuatan mereka. Ya. Jadi ini kelompok yang pertama. Kemudian orang-orang Khawarij juga menyimpang dalam bab ini. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sehingga kalau Syiah tiga yang pertama dianggap kufar, sehingga khilafah mereka enggak sah semua. Mereka kemudian hanya menganggap sah kekhalifahan Ali. Bahkan lebih daripada itu, sebagiannya menuhankan Ali. Itu Syiah Rafidah. Kalau Khawarij, Abu Bakar, Umar, Utsman masih sah. Tapi Ali radhiyallahu an dikafirkan. Ya. Walaupun yakni Utsman pun terbunuh, ya. Ini yakni upayanya siapa? Syiah Abdullah bin Sabah. Di sini Syekh Ubaid mengatakan dalam syarahnya, wa anna aqidata al-khawarij al-qaul bi anna khilafat Aliyyin ghairu sahihah wa khilafat tsalatsah sahihah. Jadi kalau konsekuensi akidah Khawarij berarti khilafahnya Ali tidak sah, tapi khilafah yang tiga itu sah. Di sana ada kelompok lain yang juga menyimpang, yaitu kelompok yang disebut An-Nawasib, Nasibah, atau jamaknya An-Nawasib. Kelompok ini disebut Nawasib karena nasabu Aliyan wa alal bait al-adawah. Nasibah itu artinya orang yang menancapkan, atau semakna dengan itu memasang, menancapkan, menegakkan. Kenapa disebut seperti itu? Karena haula nasabu al-adawata li Aliyyin wa alil bait. Mereka menancapkan permusuhan terhadap Ali dan keluarga Nabi. Nah, ini berseberangan dengan Syiah dalam bab ini. Nah, tapi semuanya mereka sesat. Ya. Di antara mereka pertentangan dan semuanya mereka sesat. Yang benar adalah apa yang kita sebutkan tadi, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya berpindah ke masalah berikutnya. Qala rahimahumullah wa anna Allah ba'inun min khalqihi. كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Di antara akidah Ahlussunnah sebagaimana mereka berdua sebutkan, anna Allah, bahwa Allah azza wa jal ba'inun, pisah, min khalqihi, dari makhluknya. Kama wasafa nafsahu fi kitabih, sebagaimana Allah sifati dirinya dalam kitabnya. Wa ala lisani rasulihi, dan melalui lisan rasulnya. Bila kaif, tanpa kita bertanya seperti apa, bagaimana caranya. Ahata bi kulli syai'in ilma, Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya meliputi segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sepertinya suatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah azza wa jal Maha mendengar lagi Maha melihat. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi ini akidah Ahlussunnah terkait dengan Allah Azza wa Jal, atau terkait dengan tauhid, ya, salah satu bagian daripada tauhid, keimanan kita terhadap Allah Azza wa Jal. Sebagaimana disebutkan di sini, yakni mengandung beberapa masalah. Yang pertama, bahwa Allah Azza wa Jal ba'inun min khalqih. Allah terpisah dari makhluknya. Ini seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, kata beliau, kama wasafa nafsah. Dan juga dalam hadis Nabi SAW. Terpisah dari makhluknya, yakni karena Allah Azza wa Jal bukan makhluk tapi khaliq. Dan Allah Azza wa Jal tidak ada pada dirinya makhluk. Ikhwani fi din rahimakumullah, hal ini sesuai dengan adillah, dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis maupun akal yang sehat maupun fitrah. Disebutkan hal ini karena di sana ada kelompok sesat yang meyakini bahwa Allah Azza wa Jal bersama makhluk, atau Allah Azza wa Jal menyatu dengan makhluk. Di sana yakni ada kelompok yang namanya ittihadiyah. Ittihadiyah yakni menyatu, Allah dengan makhluk itu dianggap menyatu, satu. Na'udzubillah, ini luar biasa. Kelompok ini sangat sesat dan sangat tidak beradab. Sampai-sampai ulama itu yakni untuk menceritakan pendapat-pendapat mereka kadang enggak nyampe. Kenapa? Karena saking jeleknya mazhab ini, ittihadiyah dan hululiyah. Sehingga bagi mereka, na'udzubillah, semua yang nampak ini adalah Allah. Apa yang kamu lihat, ya itu Allah. Karena sudah jadi satu, nyatu, ittihad. Ya, na'udzubillah. Jadi, kalau seperti itu, ya, akramakumullah, berarti tempat yang bagus, tempat yang jelek, makhluk yang indah, makhluk yang jelek, dan macam-macam, semuanya dianggap itulah yang kamu lihat, Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai-sampai mereka mengatakan apa? Ucapan-ucapan yang aneh. Ya, al-'abdu rabbun war-rabbu 'abdun. Ya laita syi'ri manil mukallaf in kulta 'abdun fadzaaka rabbun wa in kulta rabbun anna yukallaf. Hamba itu adalah rabb. Rabb itu adalah hamba. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Kalau gitu yang dibebani hukum siapa? In kulta 'abdun, kalau kamu katakan yang dibebani itu hamba, fadzaaka rabbun, hamba itu kan rabb, kan dia Allah. In kulta rabbun, kalau kamu katakan yang diberi beban itu rabb, anna yukallaf, bagaimana rabb diberi beban? Jadi sudah, kalau begitu enggak ada beban, ya kan? Enggak ada beban hukum. Makanya mereka enggak sholat, enggak puasa. Karena apa? Sudah nyatu. Itu mereka merasa dirinya rob. Dan macam-macam ucapan-ucapan mereka, ittihad. Ada juga kelompok al-hulul. Al-hulul yakni Allah menyatu. Apa namanya? Masuk pada makhluknya. Masuk pada makhluk tertentu. Atau ke semua makhluk. Nanti macam-macam mereka itu. Ya. Sehingga akhirnya keyakinannya kurang lebih mirip dengan yang pertama tadi. Tapi ini ada dua sesuatu, yang satu masuk ke yang lain. Al-hulul namanya. Nah, ini juga sama. Ini keyakinan kufur. Ya, keyakinan kufur. Mirip dengan keyakinan orang-orang Nasrani, ya kan, dalam trinitasnya. Nah, di sana ada kelompok lain lagi yang mengatakan, yakni orang-orang yang terpengaruh filsafat. Ya. Bahwa Allah itu la an yaminil alam wa la an yasarihi wa la fawqahu wa la tahtahu wa la multasiqun bihi wa la munfasilun anhu. Allah itu enggak di atas, enggak di bawah, enggak di samping kanan, enggak di samping kiri, enggak di depan, enggak di belakang, enggak menyatu dengan alam, enggak berpisah dengan alam. Ucapan yang la yufham, enggak dipahami. Ini ucapan orang sehat atau orang tidak sehat. Ya, akalnya kemana ini? Terus bagaimana itu kalau Allah disifati seperti itu? Ya, ucapan orang-orang yang sehat. Ya, mungkin dia ngelindur waktu itu. Terus menulis. Tapi bukan ngelindur, memang seperti itu keyakinan mereka. Ya, orang-orang itu. Nah, ini semuanya tentu keyakinan-keyakinan sesat dalam bab ini. Ya. Maka dari itu Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Allah Azza wa Jal bainun. Kalau tadi ada yang mengatakan menyatu, ada yang mengatakan masuk ke sebagian makhluknya, ada yang mengatakan menempel tidak, pisah juga tidak. Maka Ahlussunnah mengatakan bainun min khalqih. Allah itu terpisah dari makhluk. Ya. Allah tidak seperti yang mereka katakan semua tadi, kelompok-kelompok sesat. Kelompok-kelompok kufur, tidak. Bahkan Allah Azza wa Jal bainun min khalqih. Terpisah dari makhluknya. Nah, terpisah dari makhluknya ini di mana? Tentu pada tempat yang mulia. Ini secara akal sehat dan juga ini secara dalil, yaitu di mana? Fil ulu, di tempat yang tinggi, bukan terpisah kemudian di bawah. Karena suful ini sifat naqs, kekurangan. Ya. Tapi kita katakan Allah terpisah dengan makhluknya dan fil ulu, di tempat yang tinggi, seperti yang ditegaskan dalam ayat-ayat dan hadis. Ya. Secara fitrah tadi, secara akal seperti itu, akal sehat sesuai dengan dalil. Secara fitrah juga seperti itu. Fitrah manusia. Bahkan hewan-hewan seperti dinyatakan Ibnul Qayyim rahimahullah, semuanya fitrah mereka menyatakan bahwa Allah fil 'ulu, di tempat yang tinggi. Di atas langit sana, di atas arsy-Nya. Ada kisah, ya, Jaham juga berceramah di hadapan orang-orang, kemudian datang orang Badui membantah dengan fitrahnya membantah dengan bait-bait syair. Ala inna jahman kafirun bana kufruhu wa man qala yawman qala jahmin faqad kafar. Laqad dhalla jahmun idhi sami'lahu, dan seterusnya. Akhirnya orang-orang bubar. Benar juga ini Badui. Jaham yang enggak ngerti agama ini. Bubar. Ada seorang tokoh yakni Al-Juwayni. Al-Juwayni ini salah satu yang tidak mengimani ketinggian Allah Azza wa Jal. Tidak mengimani ketinggian Allah Azza wa Jal. Berceramah. Ingin menetapkan keyakinan sesat tersebut. Menceramai orang-orang. Ada seorang datang. Ya Imam, saya bertanya. Ya. Tolong jelaskan kepada saya sesuatu yang mesti kita dapat di dalam diri-diri kita. Bagaimana menjawab kenyataan ini? Apa itu? Kalau kita berdoa, mesti kita menuju ke atas. Ya kan? Kalbu kita ini menuju kemana kalau doa? Menuju ke atas. minta, bahkan kita pun dengan menengadahkan tangan ke atas, kalbu kita tertuju ke sana. Tolong jelaskan kenyataan ini. Daruratan najiduha fi kulubina, kata beliau. Kalau kamu tadi menyebutkan dalil ini, dalil itu, sudah. Anak, saya tanya cuma ini saja. Secara fitrah, kami dapatkan seperti itu. Tolong jawab. Tidak bisa jawab. Karena nampaknya dia mungkin juga masih ada fitrahnya yang seperti itu. Dia mengatakan, hayyaranil hamadhani. Hayyaranil hamadhani. Turun dari mimbarnya dan mengatakan, ini orang Hamadhan bikin saya pusing. Orang Hamadhan bikin saya pening. Dengan fitrahnya dia membantah Al-Juwayni. Nah, fitrah manusia. Ya. Nah, enggak tahu mereka mengingkari ketinggian Allah itu. Kalau fitrahnya masih suci ya seperti itu, tapi kalau fitrahnya sudah ngawur, enggak tahu doa nyari Rabb-nya kemana itu. Ya. Ya. Angkat tangan apa enggak, ngadep kemana? Apalagi yang mengatakan enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di, terus kemana itu doanya? Ya, kemana? Na'udzubillah. Ini secara fitrah. Adapun secara dalil, seperti yang disebutkan di sini, wasafa nafsahu fi kitabih, dalam banyak ayat Allah menyebutkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ribuan ayat, ribuan dalil. Ribuan dalil. Jangan mengatakan satu dua dalil, seandainya pun satu dua kita sudah yakin. Tapi ini kata Ibnu Qayyim, ribuan dalil. Wallahi ya qaum inna liqaulina alfa dalilin bal alfani. Atau yang semakna dengan itu, kata beliau. Wahai kaum, demi Allah, ucapan kita ini, pendapat kita, yakni keyakinan kita ini, dalilnya 1000 bahkan 2000. Kata Ibnu Qayyim tentang uluwullah, ketinggian Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya beliau Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab yang namanya Az-Zahabi. Ibnu Qayyim punya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah li Ghazwi Al-Jahmiyatil Mu'attilah. Judulnya sudah membuat ya gemeter mereka. Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, bersatunya tentara-tentara Islam li Ghazwi Al-Jahmiyatil Mu'attilah, untuk menyerbu orang Jahmiyah, para penentang sifat-sifat Allah. Disebut oleh beliau ucapan para ulama generasi demi generasi yang menyatakan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Az-Zahabi juga punya kitab yang semacam itu, Uluwullah lil Aliyyil Azim, ketinggian Allah. Ya. Nah, di antaranya ayat-ayat istiwa yang banyak yang kita sering baca dalam Al-Qur'an. Ada 9 ayat tentang istiwa, bahwa Allah naik di atas arsy. 7 ayat dengan ila, ala, istawa ala, dan 2 ayat dengan ila, istawa ila. Nah, maknanya menurut para ulama sama, bahwa Allah Azza wa Jalla naik di atas arsy-Nya. Ya, terpisah dari makhluk-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy, naik di atas arsy. Arsy itu maknanya singgasana, kalau bahasa kita seperti itu, di sana. Nah, ayat ini banyak, 7 ayat, bahkan 9, tapi dengan sedikit perbedaan mutaadi dengan huruf ila dan huruf ala. Semuanya menunjukkan ketinggian Allah Azza wa Jal. Ayat-ayat yang lain juga masih, di antaranya dalam surat Tabarak, ha amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang fis sama, di atas langit? Jelas. Ya. Kok mereka mengatakan apa tadi, bersatu dengan makhluknya, mengatakan tidak di atas, tidak di bawah? Kenapa kalian tinggalkan ayat yang begitu jelas seperti ini? Ini betul-betul sesungguhnya tidak masuk akal ya, kalau kita pikirkan mereka bisa tersesat dalam bab ini, sepertinya enggak masuk akal. Karena betapa jelasnya masalah ini yang dalilnya ribuan, kok bisa mereka tidak beriman? Aneh. Bahkan dalam surat Yus Amma, ayat yang sering dibaca setiap Jumat hampir-hampir, Subbihisma Rabbika Al-A'la. Al-A'la artinya apa? Yang maha tinggi. Al-A'la yang maha tinggi. Nah, ketinggian Allah Azza wa Jal mencakup tiga hal. Uluwul Zat, Uluwul Qahr, dan Uluwul Qadr. Uluwul Zat, bahwa Zat Allah memang tinggi, di atas arsh. Uluwul Qahr, yakni pemaksaannya tinggi, enggak bisa ditandingi. Uluwul Qadr, sifat-sifatnya maha tinggi. Nah, semuanya diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ahli bidah hanya meyakini dua. Betul Allah maha tinggi sifat-sifatnya, tapi zatnya tidak. Aneh, ya kan? Terus di mana kalau tidak? Ya, seperti kata-kata mereka itu tadi yang kita sebutkan. Nah, adapun dalam sunnah Nabi SAW, wa ala lisani rasulihi, sesuai dengan sunnah hadis Nabi SAW juga banyak dalil yang menunjukkan itu. Di antaranya hadis jariyah yang sering kita dengar. Ketika Nabi bertanya kepada budak wanita itu, Aynallah, dimanakah Allah? Dia menjawab, Bisama, di langit. Setelah pertanyaan ini dan pertanyaan sebelum setelahnya, Man ana, siapa aku? Anta Rasulullah. Jawaban itu dibenarkan oleh Nabi atau disalahkan? Dibenarkan. Sehingga Nabi katakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, dia seorang mukmin. Nah, seorang mukmin. Karena tadi beriman dengan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak beriman dengan ketinggian Allah Azza wa Jalla itu seperti Fir'aun. Bagaimana seperti Fir'aun? Antum baca kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun. Di antara yang Fir'aun katakan kepada menterinya itu, Haman, ya Haman, ibnili sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunuhu kadiba. Wahai Haman, buatkan aku bangunan yang tinggi sehingga aku nanti akan naik mencapai asbab. Ya, mungkin aku akan melihat Tuhannya Musa dan aku kira Musa itu dusta. Nah, lihat Fir'aun percaya apa enggak? Ini kenapa seperti ini? Berarti Nabi Musa mengabarkan apa? Bahwa Allah apa fis sama, Allah di atas langit. Sehingga Fir'aun mengatakan, bikin bangunan yang tinggi, ya saya mau naik. Pengen lihat di mana. Ya. Enggak tahu mau bikin seberapa dia tingginya. Tapi kemudian dia mengatakan, dan saya kira Musa itu dusta. Nah. Berarti Fir'aun tidak mengimani ketinggian Allah Azza wa Jalla. Jadi ahlu sunnah yang mengimani ketinggian Allah mengikuti jalannya Nabi Musa, dan itu jalan para anbiya. Yang tidak mengimani berarti seperti siapa? Fir'aun. Seperti Fir'aun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, kembali kepada hadis tadi, Nabi menyatakan benarnya jawaban jariyah tersebut, budak perempuan itu yang mengatakan Allah fis sama. Bahkan Nabi sendiri mengatakan dalam hadis-hadis, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Kenapa kalian tidak percaya kepadaku padahal aku ini orang yang dipercaya? Man fis sama, zat yang di atas langit. Nah, sangat banyak dalil dalam bab ini. Makanya seperti yang tadi kita sebutkan, Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan ribuan dalilnya. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi di sini disebutkan bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW juga menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bila kaif? Bila kaif, artinya tanpa kaifa. Kaifa itu bagaimana? Artinya apa? Artinya kita enggak boleh bertanya bagaimana dan seperti apa. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana naiknya di atas arsy? Urusan Allah. Kita enggak diberitahu. Kita hanya diberitahu bahwa Allah di atas arsy. Bagaimana caranya, seperti apa, kita enggak diberitahu. Ini urusan gaib, ya sudah. Jangan mereka-reka, ya, dengan akal kita. Tidak perlu, tidak boleh bahkan. Pernah bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, seseorang bertanya kepada beliau, dia mengatakan membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Wahai Imam, kaifastawa, bagaimana naiknya itu? Mendengar itu Imam Malik rahimahullah langsung, ya, percucuran keringat. Aneh sekali pertanyaan ini. Ya. Langsung setelah itu beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa ma araka illa mubtadi'an fa akhrijuhu minal masjid. Istiwa, kata istawa, maknanya sudah diketahui, naik. Kaif majhul, caranya enggak diketahui, kita enggak diberitahu, urusan gaib. Kita hanya akan tahu kalau diberitahu oleh Allah, kalau tidak maka tidak. Kaif majhul. Wal imanu bihi wajib, beriman tentang itu wajib. Karena dalam ayat disebutkan, hadis menyebutkan, wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya seperti itu bid'ah. Enggak pernah para sahabat bertanya seperti itu. Dan pertanyaan seperti ini menandakan apa? Menandakan ada sesuatu dalam dirinya. Wa ma araka illa mubtadi'an. Dan aku tidak melihat kamu kecuali seorang mubtadi', ahli bid'ah. Enggak pernah ada seorang sunni ahli sunnah bertanya seperti itu. Fa akhrijuhu minal masjid. Keluarkan saja dia dari masjid. Keluarkan. Nah. Ini. Ya. Jadi tentang bagaimana bukan urusan kita. Dalam hal yang gaib kita hanya meyakini apa kata Allah. Allah mengabarkan bahwa Allah di atas arsy beriman. Allah mengabarkan apa lagi beriman? Allah tidak mengabarkan, sudah diam. Begitu. Ya. Adapun mereka yang tidak beriman, yakni sungguh aneh perbuatan-perbuatan mereka itu, sampai bagi mereka menanyakan aynallah saja pertanyaan ini sudah tidak sah. Pertanyaan tidak sah katanya. Ya, pertanyaan yang enggak perlu jawaban karena pertanyaannya sudah salah menurut mereka. Bertanya di manakah Allah itu sudah pertanyaan yang salah. Padahal Nabi sendiri yang mengatakan seperti itu, aynallah, di manakah Allah. Nah, jadi kembali kepada masalah kita bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla terpisah dari makhluknya, dan Allah Azza wa Jalla fil 'ulu, di atas ketinggian, ala 'arsyhi, di atas arsy-Nya, istawa 'ala 'arsyhi, naik di atas arsy-Nya. Ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Yani mungkin maksud penulis menyampaikan ayat ini dan kaitannya dengan sebelumnya untuk menyatakan bahwa walaupun Allah Azza wa Jalla di atas sana, tapi Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu. Ya, jangan dianggap di atas sana tapi apa? Tapi enggak tahu yang di sini. Ya, kalau manusia terbatas, ya. Allah Azza wa Jalla walaupun ala arsy tapi mengetahui segala sesuatu. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Tidak ada yang terlewat dari Allah Azza wa Jalla walaupun seberat dzarrah. Semuanya Allah ketahui. Ilmu Allah Azza wa Jalla ahata 'ilman bil jali wal khafi. wa ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi, kata Hafidz Al-Hakami. Ilmunya mencakup semua yang tampak dan yang tersembunyi, ahata ilman bil jali wal khafi, jadi meliputi segala sesuatu baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Ya. Dan dalam apa kisah surat Al-Mujadalah, walaupun terkait dengan pendengaran Allah, mungkin kita bisa ambil suatu pelajaran pendengaran Allah Azza wa Jal. Walaupun Allah di atas sana, Allah mendengar omongan kita. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ketika di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang wanita mengeluhkan tentang suaminya. Kenapa suaminya melakukan zihar? Mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku, kamu haram bagi saya. Wanita itu ngomong seperti itu, mengeluhkan kepada Rasulullah. Aisyah mengatakan, saya ya enggak begitu mendengar kata-kata orang itu, padahal satu rumah. Dan rumah Nabi bukan rumah berapa 10 kali 10 saja enggak. Ya kan, kecil rumah Nabi. Itu Aisyah mengatakan, saya dengar saja nih enggak jelas omongannya. Maka Aisyah mengatakan setelah turun ayat qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengeluhkan kepadamu tentang suaminya. Aisyah mengambil pelajaran penting. Subhanalladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Maha suci Allah yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Aisyah yang dari jarak yang dekat enggak begitu dengar, Allah dari atas tujuh langit mendengar apa yang diucapkan wanita tersebut. Kemudian menurunkan ayat tentang hukum terkait dengan bab itu. Nah, maksud saya di sini terkait dengan ini, walaupun Allah Azza wa Jalla di atas sab'as samawat, tapi ilmunya mencakup segala sesuatu, semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tersembunyi. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semestinya yang semisalnya, laisa kamitslihi, tidak ada yang semisalnya. Syai' suatu apapun, wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya di sini, wallahu a'lam, disampaikannya ayat ini terkait dengan bab kita, yakni Allah Azza wa Jal jangan diserupakan dengan makhluk. Ya, kalau makhluk dari jarak yang jauh tidak melihat, ya tidak mendengar, ya itu makhluk. Tapi Allah Azza wa Jal, naam, walaupun di atas tujuh langit, di atas arasnya, Allah Azza wa Jal mendengar, sangat mendengar. Allah Azza wa Jal melihat, Allah mengetahui segala sesuatu. Jangan disamakan dengan makhluk. Ya, laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir, semuanya bagi Allah Azza wa Jal. Semuanya ini apa, makhluk ini bagi Allah Azza wa Jal, seperti dikatakan Ibn Abbas, seperti apa, khardalah fi kafi ahadikum, atau semakna dengan itu Ibn Abbas mengatakan ibarat yakni sesuatu yang kecil yang di tangan seorang di antara kalian. Ya, jadi bagi Allah Azza wa Jal, ya, segala sesuatu dekat, dan Allah Azza wa Jal mengetahui, melihat, mendengar. Ikhwan fi din rahimakumullah, di samping apa yang tadi kita sebutkan, juga ayat ini menunjukkan menetapkan sifat-sifat Allah, yaitu as-sam'u wal basar, bahwa Allah mendengar dan Allah melihat. Ya. Gimana? Cukup dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Sementara sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Atau ini sambil nyicil pertanyaan tidak apa-apa mungkin ya. Ada yang bertanya, ini pertanyaan saya tinggal dari jauh dari pondok. Yang mau duduk silakan duduk, yang mau istirahat silakan. Ini bebas. Ya. Saya tinggal jauh dari pondok Ahlus Sunnah dan di tempat tinggal saya masih banyak orang-orang sufi dan ahli bid'ah. Saya berniat menuntut ilmu atau mondok, namun kedua orang tua sudah tua. Apabila saya mondok, tidak ada yang mengurusi orang tua. Apabila saya tetap tinggal di kampung, saya khawatir terjerumus dalam perkara bid'ah. Mana yang saya dahulukan, menuntut ilmu atau tetap tinggal di kampung? Kalau berdasarkan apa yang disebutkan, yakni solusinya wallahu alam, dia berusaha ya, kalau bisa menjamak antara keduanya, ya mondok ya tetap sama orang tuanya. Nah, cari kontrakan misalnya ya, orang tuanya dibawa, itu kalau bisa. Ini prioritas pertama seperti itu. Kalau dia tidak bisa, orang tua tidak bisa dibawa ke tempat dekat pondok, maka kalau kondisi seperti yang disebutkan, tidak ada orang lain yang ngurusi orang tuanya sementara seperti ini, bersabar dia ngurusi orang tuanya. Menuntut ilmu pakai cara yang lain, misalnya dengan fasilitas yang ada sekarang, alhamdulillah banyak fasilitas. Tentang bid'ah, dia berusaha untuk tetap istiqamah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk menjaga keistiqamahannya. Bolehkah seorang berpirang atau merubah warna rambut? Merubah dengan apa? Warna apa? Dengan warna hitam tidak boleh. Dengan warna yakni apa? Coklat-coklat ya, kemerahan itu pirang, yakni dengan henna, dibolehkan bagi yang beruban. Kalau belum beruban jangan. Kalau belum beruban, ya nanti mirip sama orang-orang jalanan itu, ya. Tapi kalau sudah beruban, boleh, dianjurkan. Ada pembahasan yang terlewatkan karena matan yang ana miliki disebutkan wa anal asyra alladziina sama'ahum rasul wa syahidalahum bil jannah wa nasyhadu ala ma syahida bihi wa qawluhu haq. Allah alam ini kok yang cetakan kita. Oh ya. Ya, ini terlewatkan. Ini di matanya ada, tapi saya tadi mengikuti apa yang disyarah ini, cetakan syarah ini dengan syarah Syekh Ubaid, ternyata kelewatan. Insyaallah kita bahas nanti pada kesempatan berikutnya. Ya. Apakah boleh berdalil dengan takdir pada perbuatan yang telah dia lakukan dengan mengucapkan qadarullah? Hal-hal yang bersifat musibah, ya, ya seperti itu, telah terjadi seperti ini, qadarullah, masya'a fa'al. Ya, setelah dia berusaha, kok ternyata seperti ini, qadarullah, masya'a fa'al. Tapi kalau suatu yang terkait dengan maksiat, enggak boleh. Ya, orang bermaksiat dengan alasan takdir, enggak boleh. Kecuali kalau orang sudah bertobat, ya, ini suatu yang dia bertobat, semuanya sudah terjadi, dia bertobat. Nah ini saya ingat saya sebagian ulama membolehkan, dan sebetulnya bukan alasan dalam maksiatnya dengan takdir, tapi pada musibah yang telah menimpa dia dari maksiat tersebut, dengan syarat dia sudah bertobat. Saya mau nanya, apakah ada adik tiri yang perempuan masih mahram babinya, yaitu anak tiri istri kedua Abi Ana. Oh, anak tiri istri kedua Abi Ana. Ya. Jadi kalau begitu ini anak, maksudnya ya, bukan anak kandung ya kan? Si istri bawa anak, yaitu anak tiri istri kedua. Jadi istri kedua pun ini anak tirinya begitu. Ya kalau begitu nggak ada sangkut pautnya secara mahram sama sekali. Seandainya pun itu anak istri kedua dari bapak yang lain, itu juga bukan mahram, nggak ada sangkut pautnya sama dia. Ya misalnya saya punya bapak, dia menikah lagi, ternyata menikah dengan seorang janda yang sudah bawa anak. Ya, saya dengan anak tersebut nggak ada sangkut pautnya, beda ayah beda ibu, ya kan? Apalagi si istri kedua tadi bawa anak tiri lagi, ya sudah, lebih-lebih lagi nggak ada sangkut pautnya. Jadi ini bukan mahram. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.